اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana ayat dan hadis yang kami bacakan tadi sudah tercantum dalam leaflet yang kami bagikan. Alhamdulillah wa syukurillah, pertemuan kita kali ini insyaallah dalam membahas bab yang kedua. Insyaallah dalam kajian ilmu waris Islami ini, hari ini insyaallah kita akan membahas ilmu mawaris dari kitab Ahkamul Mawaris fil Fiqhil Islami yang kami tuntut dari guru kita, berarti bersama menjadi guru kita dalam mata rantai literaturnya, dari Dr. Atiyah Abdul Mawjud. Beliau adalah pengajar fikih al-mawaris di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Hari ini kita masuk kepada buku beliau yang selanjutnya, yaitu kita akan bahas dalam buku beliau Ahkamul Mawaris fil Fiqhil Islami ini, bahwa sebelumnya kita sudah membahas ilmu mawaris atau ilmu faraid di dalam Islam adalah merupakan proses penentuan sebelum pembahagian harta warisan. Jadi kalau ada yang meninggal dunia di keluarga kita hari ini, yang harus kita lakukan adalah penentuan, bukan pembahagian. Kami ulangi sedikit masuk kepada materi ini, bahwa yang kita lakukan pada setiap kematian di keluarga kita adalah menentukan siapa ahli warisnya. Pada tanggal 24 hari ini Oktober 2013 di Masjid Al-Barakah, Musalla Al-Barakah, dalam program kantin ini, insyaallah kami akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting di awal ini. Sebelumnya kita sudah membahas pewarisan masa jahiliyah. Hari ini bagaimana pewarisan dalam Islam urgensinya, kemudian dalilnya kami sudah bagikan kepada hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas hari ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang pertama yang kami bacakan tadi, bahwa lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walinnisai nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Pada pertemuan kita yang kedua ini, dalam membahas ahkamul mawaris fil fiqhil Islami di Masjid Cyber ini, bahwa laki-laki dan perempuan berhak dapat waris dalam Islam sesuai dengan dalil yang kami bagikan. Mohon maaf Ustaz yang membuat akhwatnya tidak ayat Al-Qur'annya. Bahwa lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walinnisai nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Yang kira-kira maknanya laki-laki dan perempuan berhak dapat waris kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia. Kitab tersebut kami selesaikan, kitab Ahkamul Mawaris fil Fiqhil Islami ini kami hatamkan dari Dr. Atiyah Abdul Mawjud tahun 2008, dan 2010 kami diberikan sanad ilmu wa ta'lim. Izinkan kami menyampaikan buku tersebut, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kami mengambil dari kitab ini dulu dalam sesi pertama ini, baru nanti ada kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Kitab ini kami bagi 5, ada 14 bab. kami khulasah dan kami buat ringkasannya dalam 5 bab. Pertama, sistem pewarisan. Insyaallah beberapa pertemuan ke depan kita di dalam sistem pewarisan ini nanti kita bahas ada ahli waris, kemudian hak ahli waris, dan kemudian ada lagi hitungan waris dan bahasan tertentu. Ini insyaallah akan materi kita yang akan kita bahas hari ini. Kita meneruskan pembahasan sebelumnya bahwa sistem pewarisan dalam Islam ada 7 bab. Sistem pewarisan ini ada 7 bab yang kita bahas hari ini. Insyaallah ayat Al-Qur'an tadi menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dapat hak waris. Pewarisan masa jahiliyah, perempuan tidak berhak dapat waris. Tapi setelah turun surat An-Nisa ayat 7, 14 abad yang lalu, Allah memberikan hak kepada yang perempuan juga. Cuma dalam surat An-Nisa ayat 7 belum jelas berapa bahagian masing-masing. Selanjutnya Allah turunkan surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Tiga ayat ini dalam kemukjizatan Al-Qur'an, dalam pewarisan, kemukjizatan Al-Qur'an dalam pensyariatan ilmu waris, surat An-Nisa ayat 11, 12, 176 menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak ada tandingannya sampai sekarang dan sampai seterusnya. Karena dengan tiga ayat ini, itu menjadi landasan pada setiap penentuan waris kalau ada yang meninggal dunia. 11, 12, dan 176. Kemudian kita bahas nanti secara berangsur-angsur. Pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan pensyariatan secara berangsur-angsur, masa hijrah, kemudian baru masa Fathu Makkah, dan setelah turun ayat Al-Quran. Pewarisan dalam Islam, definisi mewaris, dalil pensyariatan yang kami sudah bagikan, kemudian nanti ada ketentuan umum mewaris, yaitu ada rukun, ada syarat, ada sebab dan terlarang mendapat waris, dan apa itu harta peninggalan. Sistem pewarisan masa jahiliyah kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalam sistem pewarisan dalam Islam. Sistem pewarisan dalam Islam ini ada 3. Seorang berhak dapat waris karena ada keturunan, maaf, karena ada hubungan nas istri pernikahan dengan si mayit. Saya meninggal dunia hari ini, siapakah istri saya? Dia yang akan berhak dapat waris dari saya. Surat An-Nisa ayat 12. Mari kita melihat. Jadi kami dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang ini, dari pertemuan pertama, kedua dan seterusnya, insya Allah kita sebut dengan halakoh kitab. Dari satu kitab kita selesaikan, tetap kami konklusikan, kami memberikan mukhtasornya atau ringkasannya. Hubungan nikah dalam surat An-Nisa ayat 12. Kalau saya yang meninggal dunia, prakteknya siapakah yang akan berhak dapat waris? Dalam pewarisan dalam Islam, sebab berhak dapat waris karena ada hubungan nikah dengan si mayit, dengan saya. Dengan syarat, pernikahan itu masih berlangsung ketika saya meninggal dunia. Masih berlangsung. Kemudian saya meninggal dunia, berarti saya bukan cerai dengan istri saya. Saya tinggalkan dia, atau saya meninggal dunia dan meninggalkan dia. Dengan syarat, ketika saya menghembuskan napas terakhir, hubungan kami masih ada hubungan nikah. Tapi kalau sebelum saya meninggal dunia, saya sudah ceraikan istri saya, cerai 3, berarti istri saya tidak dapat waris. Karena selagi masih saya hidup, saya sudah putus hubungan nikah dengan istri saya. Nah, pada zaman sekarang muslimah harus pinter-pinter juga. Ini juga kita sebut dengan kajian kita yang di cyber ini. Kita sebut juga, pendidikan ini sebut juga kursus pranikah. Walaupun ada yang sudah menikah, tapi tetap kita sebut namanya kursus pranikah. Mana tahu ilmunya belum dapat. Gimana letaknya kursus pranikah? Kalau ada perempuan diceraikan sama suaminya dengan terpaksa tentunya, karena cerai itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah tapi halal. Diceraikan sama suaminya, istri yang smart terhadap Islamic education ini, dia akan bertanya. Kata suami, sebelum dia bertanya, suami menyatakan, saya ceraikan kamu. Kata si suami, istri yang pintar dia akan bertanya, bang, 1, 2, apa 3? kudunya si perempuan karena ada hubungannya dengan waris. Kalau cerai satu dua, kalau kata si suami, gua ceraiin satu. Kata si suami, kata adiknya, alhamdulillah bang, ntar malam saya masih makan sama abang. Kenapa? Karena belum cerai, artinya belum pisah. Yang tidak boleh secara fikih, mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri sampai rujuk. Satu dan dua. Yang lainnya, istri yang diceraikan satu secara waris, jangan keluar meninggalkan rumah suaminya, karena akan ada orang ketiga. Si suaminya bilang cerai berapa bang? Satu, dua, atau tiga? Kalau satu, istri bilang satu, tetep bang, dia ngambil koper, dia pulang ke rumah, rumah ayah atau ibu dia. Pas di pintu, ngapain neng bawa koper, kata si ibu, ibunya dia, gue diceraiin sama suami gue mak, siapa ngantem? Apa kata? Gue juga bilang dulu jangan nikah sama dia. Nah kan setan itu bukan ibunya yang setan ya, kalau yang ibu. Ayah bunda bukan ibunya yang setan, tapi setan merasuk ke dalam sikap ibunya tadi. Padahal kalau ibunya baik juga, lo diceraiin satu, dua, satu mak, balik. Itu istri ibu yang benar, balik ke rumah suamimu. Tahu dia pikirnya. Tapi yang gak tahu, yang tadi itu dia kata, gue juga bilang apa, jangan nikah sama dia. Akhirnya apa kata si istri, dia ambil handphone, bang, tanggung amat bang, tiga aja sekalian bang, sekarang bang, gue tunggu. Dan terlepot juga tuh ayah anda bunda. Apa hubungannya dengan nikah, apa, waris? Kalau kata suami tiga, berarti kalau si suami tadi itu memutuskan tiga, istri dan suami, kalau bisa yang satu rumah itu rumah suami, istri kudu cepat keluar dari rumah itu. Kalau tiga, kalau itu rumah suaminya, kalau itu rumah istrinya yang sudah dikasih hadiah sama istri, sama suaminya kepada dia, suami kudu keluar dari rumah itu secepatnya, karena setan juga menggoda mereka. Habis itu nyesel, nyesel saya kayak iya bang, paginya mereka kayak suami istri lagi, padahal udah jatuh tiga, gak boleh. Oleh sebab itu, makanya dalam nikah ini, kalau ada cerai, istri juga harus smart, suami juga harus smart. Tapi kalau dikatakan tiga, mereka pisah hari itu, kalau suami meninggal dunia, istri gak dapat waris. Kalau mereka sudah punya anak sebelumnya, mereka sudah punya anak dari pernikahan itu, kalau suami yang meninggal dunia, bekas suaminya yang meninggal dunia, anaknya dapat waris karena gak ada bekas anak. Bekas istri ada. Dengan tiga berarti bekas istri atau bekas suami. Berarti kalau suaminya yang meninggal dunia, istrinya, bekas istrinya gak dapat waris, anaknya dapat. Oleh sebab itu, kalau ada yang meninggal dunia dan ada istrinya yang diceraikan, dan biasanya hak mengasuh anak itu dimenangkan sama istri biasanya. Si istri membawa anaknya keluar negeri atau kemana. Kalau kita tahu si A meninggal dunia, si bekas suami meninggal dunia, kita kudu nyari anaknya masih hidup enggak? Karena anaknya dapat waris. Kalau istrinya mau enggak perlu karena sudah bekas istrinya. Ini tugas kita kalau ada di keluarga kita yang bercerai. Kalau bisa jangan sih sebenarnya. Jangan ada yang cerai lah di keluarga besar kita. Pun kalau ada, kalau saudara kita yang meninggal dunia, dia sudah ceraikan istrinya dan anak-anaknya dibawa oleh istrinya, anak-anaknya tetap dapat waris sebagai ahli waris daripada saudara kita tadi. Kemudian perlu yang kami sampaikan lagi dalam pernikahan ini, ada yang biasanya istilahnya ini sudah mulai menyebar, istilah party before wedding. Biasanya perkotaan, gampang banget membooking hotel, kotak-kotak biasanya. Ada seorang laki-laki perempuan sudah tunangan. Tunangannya ya kira-kira 2 bulan yang lalu lah. Yang normal mungkin 1 bulan 2 bulan nih persiapan pernikahan. Yang gak normal sampai 7 tahun tunangan. Dan belum nikah lagi. Akhirnya dibilang gagal saya nikah dengan dia. Tunangannya udah 7 tahun namun bilang. Tunangan itu berarti tanda baru mau akan jadi. Panjang banget ya, tanda baru mau akan jadi. dalam Islam tidak boleh seorang laki-laki mengkhitbah atau menunang perempuan yang dalam tunangan orang lain. Itu aturannya. Nah, tunangan sebulan atau dua bulan yang normal disebut sebulanan. Besok diperkirakan mereka akan menikah dalam jadwalnya jam 9 pagi. Kemudian, karena udah tunangan satu bulan, si perempuan diet. Kalau bahasa Indonesia-nya diet lah. Diet sampai turun 4 kilo. 4 kilo turun lumayan. Cincin yang tadi dibeli di awal tunangan pasti udah longgar. Setan goda, setannya jenderal nih godanya. Makanya yang tunangan hati-hati, kalau bisa jangan ketemu. Adat kita di Jawa bagus, itu islami banget kalau adat yang ini. Namanya adat tunang. Adat tunangan ini gak boleh ketemu, nanti biar manglingin katanya. Kalau dari Jawa biasanya begitu, gak boleh ketemu, dipingit. Laki-laki perempuan gak boleh ketemu. Emang pulsa habis sih ayahanda bunda? Nonton terus, orang tunangan. Ya sekarang adalah banyak ininya, apa banyak daripada beli pulsa daftar sebulan, internet kan sudah ada Kakao Talk, WhatsApp, semuanya boleh lah. Gitu ya. Kalau dulu nggak ada modal pulsa, lah. Nah, mereka ini udah sebulan, si perempuan ini besok mau menikah, mereka si perempuan digoda setan, kemudian si perempuan ngajak abangnya, tapi tentunya minta izin dulu lah masuk sama ibunya, mak. Hanya ajak abangnya ini cincin kayaknya udah longgar banget. Besok kan gak enak kalau pas dimasukin longgar banget cincinnya pas lagi diangkat besok. Alasan ada aja kalau saya pernah menggoda. Menggoda si anaknya dapat pikiran seperti itu. Menggoda ibunya. Udah lepasin aja tinggal esok. Settle nih. General yang datang. Yang goda ini. Settle gak mati ya ayah anda bunda. Gitu ya ceritanya. Kitanya yang mati. Dia mau pengalaman udah goda dari dulu. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hijr, apa dikatakan? Syaitan itu tidak bisa menggoda illa ibadiyal mukhlasin. Kecuali hamba Allah yang ikhlas. Mari kita sampai derajat kepada hamba Allah yang ikhlas. Amin, ya Rabbal Alamin. Tidak kegoda syaitan. Itu ada dalam surat Al-Hijr. Kegoda syaitan semuanya pergi. Laki-laki pun mau, bang, antar yang bang, ganti cincin. Ayo, siap deh. Singkat cerita, mereka mulai puter-puter kota. Karena hari terakhir besok mau akad nikah. Setan goda lagi. Mereka booking hotel. Ini kalau di sinetron ini enak nih episode ke-39. Banjir masyarakat itu melihat bahwa kalau di sinetron sesuai dengan syariat, oh ini gak boleh ternyata. Doakan kami insya Allah beberapa bulan atau berapa tahun yang akan datang ada production house yang siap menayangkan sinetron ini. Apalagi di masjid musola Saibur Al-Barokah. Nanti kita menjadi mendadak artis. Jadi syutingnya di daerah sekitar sini, nanti sholatnya di sini, ada pemain pemain utama dan pemain pembantu. Kalau saya editor saja lah. Editor dari melihat gitu. Oh, ini salah nih, syariatnya salah. Ayo buat lagi film, diedit lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah 4 tahun saya berdoa belum makbul, tapi saya yakin doa kita pasti terkabul sama Allah. Belum waktunya, Allah tunda. Amin ya Rabbal Alamin. Sedih ya Ustaz ya. Mudah-mudahan sponsornya ada, kita buat juga di sini syuting juga filmnya. Nah, jadi ketika mereka tergoda oleh setan, mereka melakukan hubungan suami istri, singkat cerita. Mereka bertobat. Setan kan sudah bayi-bayi, sudah terjadi. Mereka mengatakan, ini fiksi ayahanda bunda, ini fiksi cerita, bukan kata saya. Mereka bertobat, mereka berjanji tidak ada yang mengetahui apa yang mereka perbuat tadi. Mereka gak akan menceritakan itu, mereka bertobat, tetap mereka lakukan besok. Ini ceritanya nih, gak ada yang tahu. Bukan berarti saya mengajarkan atau kami menyampaikan ini boleh, tidak. Ternyata mereka sembunyikan ini semuanya sudah terjadi, mereka akan nikah besok dan semua syarat dan rukunnya. Tadi kejadiannya jam 9 malam. Malam, kemudian besok jam 9 pagi akad nikah. Kira-kira 12 jam bedanya ayah anda bunda, betul? Akad nikah sah semuanya menurut hukum syariat. Hukum waris, ilmu waris menyatakan kepada mereka berdua, ilmu waris bukan jabat. Ilmu waris mengatakan kepada mereka berdua, jangan dulu melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah. Tunggu sebulan ke depan. ada janinnya. Ternyata kata istri, abang positif bang. Berarti janin itu di luar nikah. Sampai begitu ilmu waris membahas. Jangankan sudah ketahuan hamil atau melahirkan anaknya. Seperti itu saja, itu berarti di luar pernikahan yang sah. Janin sudah ada. Karena kalau jam 9 malam mereka melakukan hubungan suami istri di luar nikah, jam 9 mereka akad nikah, sah. Kemudian jam 9 malam, 12 jam kemudian, mereka melakukan hubungan suami istri yang sah. Belum ada alat yang mendeteksi, saya poinnya di sini ayahanda bunda. Belum ada alat yang mendeteksi yang saya ketahui sampai sekarang, bahwa kehamilan perempuan tersebut di bulan depan, before atau after. Sebelum akad nikah atau sesudah akad nikah. Sampai seperti itu ulama kita membahas. Makanya ayat Al-Quran kalau kita tadaburi, la taqrabuz zina. Jangan dekati zina, efek daripada zina sampai kepada zuriat keturunan. Sampai dengan hak waris. Nanti kita pakai, dalam kitab tersebut Ahkamul Mawaris fil Fiqh Islami ada pendapat beberapa ulama mazhab. Kita tidak membahas dalam umum. Pendapat mazhab itu nanti kita bahas dalam khusus. Yang dalam umum, ulama kita sependapat bahwa ketika terjadi zina, janin yang dalam kandungannya nanti nasabnya kepada ibu yang mengandungnya. Kalau ada pendapat yang kedua bapak dapat atau yang ketiga, kita tidak perdebatkan dalam majelis kita. Kenapa kami sampaikan memakai pendapat ini? Agar ayat benar-benar latakrabuz zina itu meresap ke hati dan otak kita. Ke hati dan otak kita jangan sampai berzina karena hubungannya ke belakang jauh. Janin saja dalam ada kandungan itu nasabnya kepada ibu yang mengandungnya. Bukan kepada suaminya yang tadi. Walaupun nanti diperiksa DNA-nya, tes DNA, anak itu pasti sama dengan laki-lakinya, pasti. Orang bibit dia. Tapi akadnya tadi dari pernikahan ini adalah yang kita melihat, nanti saya akan kirim polanya, bahwa yang pernikahan gak akan saling mewarisi adalah mereka yang sudah berakad, bukan melakukan hubungan suami istri. Jadi walaupun mereka sudah melakukan hubungan suami istri, tapi perlakuan hubungan suami istrinya di luar akad nikah, atau akad nikahnya fasid dalam fikih, akad nikahnya salah satu rukun dan syaratnya tidak sah. Nikah tanpa mahar. Yang tadi saja akadnya benar, tapi mereka melakukan hubungan suami istri before. Ada janin sebulan kemudian. Makanya kalau dia tidak melakukan hubungan suami istri malamnya, jelas kehamilan bulan depan itu before. Karena tidak melakukan hubungan suami istri setelah mereka akad. Istri hamil. Atau mereka belum melakukan hubungan suami istri. Ini cerita kedua. Mereka belum melakukan hubungan suami istri, tapi pernikahannya modal cinta doang. Bang, I love you bang. I love you deh, kata si perempuan. Sangat baik deh, kata si laki-laki ini kepada perempuan. Baik bakbar doa, I love you too, kata si perempuan. Kebetulan perempuan ini orang Batak, badannya nasib tiran. Tapi bukan adik saya, ini ceritanya nih. Dia bilang, kalau abang cinta sama saya, lamarlah. Jangan baik bak saja, kata dia. Jangan I love you saja, kata dia. Datang si laki-laki, siapa takut, kata si laki-laki ngelamar si perempuan. Diterima semuanya, tapi tanpa mahar. Modal cinta doang. Sah enggak pernikahannya? Tidak. Karena syarat dan rukunnya harus terpenuhi, disebut dengan akad soheh. Pernikahannya terjadi. Kalau akad syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, dan ulama kita di majelis ulama Indonesia, kita tanya, adakah pernikahan si A ketika meninggal dunia, sebelumnya mereka menikah tanpa mahar, adakah pernikahan mereka soheh, akan keluar fatwa dari majelis ulama Indonesia. Ibnu Mawaris menerima yang sudah benar. Bukan kita yang memberitahu, oh pernikahannya tidak sah. Tidak, itu domainnya fatwa, domainnya MUI. Kalau MUI mengatakan, Majelis Ulama Indonesia mengatakan pernikahan si A tidak sah, baru kita masuk waris. Karena fatwa dari ulama menyatakan pernikahannya tidak sah, masuk ke domain waris. Pernikahan mereka tidak saling mewarisi sebab tidak sah pernikahan mereka. Kalau si A meninggal dunia, si A meninggal dunia karena tadi dengan fatwa mereka tidak sah pernikahannya, berarti meninggalnya A tidak mewariskan hartanya kepada perempuan tadi, itu bukan istri dia. Walaupun ada anak dari pernikahan mereka, yang dilihat adalah pernikahannya akadnya sah atau tidak. Poinnya dapat, Ayanda Bunda. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, akadnya. Yang ketiga, simulasi yang ketiga. Kita flashback lagi cerita. Kalau dalam sinetronnya modelnya model flashback lagi. Kita buat lagi flashback ceritanya. Kalau seorang meninggal dunia, maaf, sebelum meninggal dunia, dia menikah dengan seorang perempuan yang mereka sukai. Semuanya sah. Akadnya benar. Izin wali iya. Ijab kabul ada. Mahar ada. Walaupun seonggok cincin dari itu singkat begitu. Tamaharu walau bihotam min hadith. Sedekah Rasulullah SAW, berikanlah mahar perempuan itu walaupun seonggok cincin besi. Berarti mahar dalam bentuk benda. Setelah maharnya selesai, semuanya diberikan kepada si perempuan, sah semuanya. Kemudian mereka pulang dari masjid, sudah sah semua. Tinggal mau pergi ke resepsi pernikahan, pulang ke rumah. Di tengah jalan ketabrak mobil mereka yang ada bunga di depannya, limosin gitu kan. Ini visualisasi yang film nih Mas. Ketabrak jebret, sebelah kanan laki-laki meninggal dunia di tempat si laki-laki setelah akad sahih. Hari itu semua milik laki-laki Allah pindahkan dengan surat An-Nisa 11, 12, 3 dan 176 kepada istrinya 1/4 semua milik suaminya. Walaupun mereka belum melakukan hubungan suami istri. Mohon maaf begini. Jadi di mana poinnya Ayanda Bunda dari tiga film ini? Akad. Kalau sudah akad, belum putus dengan cerai, berarti dapat waris kalau ada di antara mereka meninggal dunia. Atau istrinya yang ketabrak, meninggal dunia istrinya, semua milik istrinya termasuk mahar yang baru diberikan, setengahnya milik suaminya. Surat An-Nisa ayat 12. Itu poinnya ketika dinikah. Berarti saling mewarisi Ayanda Bunda. Di mana poinnya? Akad nikah. Ini ada beberapa fatwa sebelum beberapa tahun yang lalu ada fatwa namanya terenduslah sebuah kebiasaan, tapi yang melakukannya juga muslim. Ada disebut dengan nikah Romeo and Juliet. Istilahnya, nikah Romeo and Juliet ini yang terjadi di banyak mahasiswa. Dia belek jarinya perempuan, si laki-laki dia belek karena saling cinta, mereka gabungkan darahnya, kita sudah menikah katanya. Itu ada terjadi. Dan sayangnya kalangan muslim juga yang memakai. Difatwakan itu haram karena tidak ada akad nikah, tidak mereka tidak ada pernikahan seperti itu dalam Islam. Ada lagi yang menarik. Dan ini sangat pelik. Bedanya tipis banget, namanya nikah tolabah, nikah ala mahasiswa. Laki-laki dan perempuan ketemu di kampus, dari mata turun ke hati. Iman ada, takut berzina, si laki-laki melamar si perempuan. Dan dia bilang kepada ketika melamar, hai ayah calon istriku, saya lamar putrimu, tapi nanti ketika sudah menikah, saya tetap di rumah saya, istri saya juga tetap di rumah dia, nafkahnya tetap dari ayahnya sampai kami lulus kuliah. Diterima lagi sama keluarga si perempuan. Mereka menikah setiap hari, si perempuan tetap di kamarnya, di rumahnya, sama ibu ayahnya, kayak biasa aja, seperti gak ada yang terjadi perubahan. Si laki-laki pun masih tetap di rumah ayahnya dengan alasan mereka adalah masih mahasiswa. Ulama kita termasuk. Ulama kita ketika itu yang menyampaikan kepada kami, Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, ketika itu menyampaikan fenomena ini terjadi di kalangan muslim, mahasiswa. Ini dalam konteksnya bahwa hakikat pernikahan adalah tanggung jawab setelah akad. Jadi seperti tadi lari dari tanggung jawab. Makanya difatwakan nikah seperti ini tidak sah. Karena tanggung jawabnya masih di tangan suami ayah si perempuan. Tanggung jawab si yang menanggung si suami juga masih ayah dan ibunya masih pulang ke rumah. Nah, berarti kalau ada pernikahan yang seperti ini yang sudah difatwakan oleh ulama tidak sah, ada di antara mereka sudah meninggal dunia, berarti tidak saling mewarisi. Itu poinnya dalam ilmuwan. Jadi kita akan tanya kepada ulama di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, jenis-jenis pernikahan si mayit ini dengan istrinya yang masih hidup, ini kita fatwakan. Kita minta fatwa. Ada juga yang meninggal dunia, tapi istrinya 8. Banyak ya, banyak banget cover kuota yang boleh 4. Itu pun nanti ini ayatnya nanti dibahas oleh Ustadz yang khusus dalam pernikahan. Bab nikah boleh 2, 3, 4, nah itu nanti dibahas oleh Ustadz yang spesial dalam poligami secara hukum Islam. Bagaimana caranya kita menentukan istrinya kalau 8? Dia meninggal dunia, meninggalkan istri 8. Ada dua cara. Cara yang pertama, dicarilah di antara mereka yang 8 ini yang paling soheh, yang paling benar akad nikahnya di antara mereka berdelapan. Istri pertama misalnya sah semua, syarat dan rukunnya sah. Dinyatakan oleh fatwa syarat dan rukunnya sah. Yang kedua, tanpa mahar berarti tidak sah. Yang ketiga, tanpa izin wali. Yang keempat, dan seterusnya, yang sampai yang ke-8, tidak sah. Berarti istri dia secara Islam dan berhak dapat waris cuma satu. Yang pertama doang, yang lainnya bukan istri dia secara waris. Ada yang kedua, Ustaz, yang pertama sah, istrinya. Yang kedua sah. Yang ketiga, semua syarat dan rukunnya berlaku menurut fatwa. Menurut fatwa, kita tanya, harus dikeluarkan fatwa menurut itu. Biar kuat. Kemudian yang keempat sah. Yang kelima sah enggak? Tidak, karena over kuota. Walaupun syarat dan rukunnya dinyatakan ada mahar, ada saksi. Yang kelima sudah melewati batas. Yang keenam dan ketujuh dan ke-8, walaupun semuanya diberikan oleh si laki-laki, tetap kategorinya tidak sah. Berarti kalau yang meninggal ini istrinya 8, kalau dalam kategori ini istrinya cuma 4. Bagaimana dengan keturunan anak yang tidak sah? Nanti ada di bahasan kita di bab 5 pembahasan tertentu, tapi saya buka sedikit. Kami buka menurut kitab tersebut, ulama kita sependapat bahwa anak daripada hasil zina itu nasabnya kepada ibu yang mengandungnya. Jadi tidak ada nanti warisan si laki-laki ini kepada istri yang tidak sah tadi dan anak keturunannya. Kecuali nanti ibu yang meninggal ini yang melahirkan dia, itulah nanti dia dapat waris. Jadi al-waladu lirrahmi laisa lil firasy. Namanya nasab anak itu dari siapa yang mengandung dan melahirkannya, bukan dari siapa ayahnya kalau dalam keadaan tidak sah. Itu pernikahan. Jadi kita akan buka sedikit pertanyaan, masih panjang lagi nanti fenomenanya terjadi. Mudah-mudahan yang sesuai, yang tidak sesuai dengan Islam berarti tidak saling mewarisi. Kemudian yang kedua, warisan dalam Islam ada wala. Wala itu adalah seorang membebaskan hamba. Seperti Sayyidina Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah. Kalau meninggal Bilal bin Rabah, Sayyidina Abu Bakar dapat waris. Sebaliknya, kalau yang meninggal Sayyidina Abu Bakar, Bilal bin Rabah terlarang dapat waris. Tapi ini sudah tidak ada penghambaan, sudah lama. Cuma dalam fikihnya tetap dibahas, tapi bukan untuk dipraktekkan. Wala sudah tidak ada. Pembantu di rumah saya, Ustaz, budak enggak? Ya Allah, pembantu. Berarti ayah saya kalau pegawai di sebuah perusahaan, pembantu budak juga ayah saya. Bedanya kan beda-beda tipis sama pembantu driver rumah kami dengan ayah saya sebagai pembantu di sebuah perusahaan. Kan bedanya tipis. Ayah saya pakai AC, yang driver saya tidak pakai AC, tapi tetap namanya pembantu. Pembantu untuk perusahaan ayah saya dapat gaji, pembantu di rumah kami, driver dapat gaji dari kami. Hak dan kewajibannya mereka tetap whole, orang bebas, tidak, bukan hamba. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah nasab. Seorang dapat waris dalam Islam dengan ada hubungannya nasab. Nasab itu keturunan yang hakiki. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa apa yang namanya anak angkat sudah terlarang semenjak 14 abad yang lalu. Kita bahas sebelumnya ayat surat Al-Azab ayat 4, ayat 5 dan 37. Tiga ayat Allah turunkan bahwa anak angkat terlarang. Solusinya anak asuh. Biar jelas, nasab kandung dapat waris, anak asuh tidak dapat waris, tapi boleh dapat hadiah, hibah, infak, sedekah. Selain waris dia boleh dapat. Anak asuh. jangan kita sebut tadi anak angkat kita yang ketemu dalam majelis ilmu ini, ilmu mawaris ini, di mana kami ada, kami sampaikan ilmu mawaris, kami sebut namanya majelis al-mawaris. Jadi kita dalam majelis ilmu ini, kami sebut bahwa kita yang sudah ketemu, jangan kita pakai lagi anak angkat, tetapi anak asuh, agar jelas nanti warisnya. Takutnya anak angkat itu menuntut hak waris, padahal dia tidak dapat. Siapakah nasab itu? Ayah kandung, anak kandung, saudara kandung, ibu kandung, dan seterusnya. Aku lupa lihat Astagfirullah liwalakum. Pertemuan kita hari ini, dan sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan kami, dan mohon diredokkan waktunya. Sekali lagi, karena kita belajar waris, semuanya harus dilaksanakan. Mohon diredokkan. Redok ya ayah, kemudian keterlambatan kami. Dan seterusnya, kalau masih ada waktu, kita persilakan untuk membuka pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.